Apakah boleh meninggalkan membasuh wajah ketika wudu karena di bagian pelupuk mata sedang sakit dan bengkak? Jika terkena air terasa sakit atau ngilu. Ya. Apakah wudu dan sholatnya tetap sah? Kalau pada bagian tertentu memang tidak memungkinkan untuk dibasuh, maka ya bagian itu saja yang tidak dikenai, ya, wallahu a'lam. Namun yang lain ya tetap kita basuh. Kalau mata yang sakit, ya bukan berarti seluruh wajah tidak dibasuh, ya. Mungkin bagian itu saja yang memang tersakiti ketika kita basuh, itu yang kita lewatkan. Wallahu a'lam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.